السلام على النبي الكريم ورحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله وجزيل الشكر كما تقدم قد الله سبحانه وتعالى atas segala limpah nikmat kurnia kepada kita, taufik hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kelapangan untuk kita sama-sama kumpul untuk kita teruskan kajian kita Sirah An-Nawawiyah Sahihah, mana telah kita baca perkara yang berkaitan dengan mahabbatul Rasul, iaitu cinta kepada Rasulullah SAW, bahawa ia termasuk sebahagian daripada al-iman. Dan bagaimana kisah para sahabat yang mana cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta mereka kepada segala-galanya, sehingga kan apabila mereka dalam kesempitan, mereka tidak rasa akan sukar, kesukaran dan kepayahannya. Dan sebagaimana kisah yang terakhir itu, seorang sahabat itu sampai telah mencium bau syurga di Uhud. Jadi demikianlah Allah SWT memuliakan hamba-hambanya yang benar-benar beriman kepada, kerana syurga itu amat jauh sekali, tapi dengan kehendak Allah SWT, Allah boleh menjadikan sebahagian hambanya membau haruman syurga tersebut. Kemudian fasal ataupun bab yang berikutnya adalah para ummul mukminin, ummahatul mukminin, itu isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab surah 733 sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang nyata tentang akhlak-akhlak mulia beliau dalam pergaulan dengan seluruh manusia. Namun perilaku beliau di dalam rumah dan terhadap isteri-isteri beliau memiliki kekhususan-kekhususan yang mencerminkan watak beliau yang lembut, kasih sayangnya yang mendalam dan kemampuannya yang luar biasa dalam menjaga perasaan isteri-isteri beliau serta menghormati kesenangan-kesenangan mereka. Selagi mana tidak melanggar batas-batas ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariah. Jadi ini juga satu perkara yang amat penting di dalam sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kasirah beliau di rumahnya bersama ahli keluarganya, isteri-isterinya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ikut menunaikan ibadat haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia mengalami haid sehingga tidak boleh menunaikan umrah bersama kaum muslimin. Sebab antara rukun umrah adalah tawaf keliling Kaabah. Adapun sa'i tidak disyaratkan jika dalam keadaan suci. Jadi tiba-tiba dia mengalami haid sehingga dia tidak boleh menunaikan umrah bersama kaum muslimin. Dan ketika Rasulullah SAW hendak pulang ke Madinah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, kalian pulang setelah berhasil menunaikan ibadah haji dan umrah sekaligus, sedangkan aku hanya boleh menunaikan ibadah haji saja." Jadi haji dan umrah, sebab Nabi SAW melakukan manasik tamattu', haji tamattu', ataupun sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW melakukan haji qiran. Jadi bagi orang yang melakukan tamattu' dan qiran, mereka akan kembali dengan dua nusuk sekaligus, iaitu haji dan juga umrah. Adapun haji ifrad hanya dapat haji saja. Jadi itulah aduan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mendengar ucapan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersentak kaget. Dia merasa kasihan kepada Aisyah jika dia pulang dengan membawa kebajikan yang tidak maksimal. Beliau berhenti lalu menyuruh adik iparnya Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma untuk menemani Aisyah ke Tan'im supaya dia boleh melakukan ihram umrah. Akhirnya Aisyah pulang dengan dua-duanya sekali, dengan haji bersama Rasulullah SAW dan juga umrah. Baik, dalam peristiwa perang Muraisi' Bani Mustalib, seluruh pasukan kaum muslimin terpaksa harus berhenti kerana kalung milik Aisyah jatuh di atas tumpukan pasir. Ketika tiba waktu solat, mereka tidak menemukan air untuk berwuduk, sehingga turunlah ayat yang membolehkan tayamum. Salah seorang sahabat mengungkapkan perasaan cintanya kepada keluarga Abu Bakar dan mengakui keutamaan serta barakah mereka. Dia mengatakan, ini adalah salah satu lagi berkah kalian wahai keluarga Abu Bakar. Jadi berkatnya keluarga Abu Bakar As-Siddiq, maknanya ada saja turunnya ke lapangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ataupun daripada hadis. Dan ini menunjukkan keberkahan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian diriwayatkan Al-Bukhari bahawa sepulang dari pertempuran Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Safiyyah binti Huyai. Dengan penuh kasih sayang, beliau memasangkan kain cadar kepada isterinya tersebut. Kemudian beliau membiarkan kaki Safiyyah menginjak lutut beliau saat akan menaiki unta. Dalam riwayat Al-Bukhari, adegan yang sangat romantis tadi disaksikan oleh pasukan kaum muslimin yang baru saja memenangkan pertempuran di Khaybar. Secara eksplisit hal itu mengajarkan kepada mereka sejatinya Rasul itu adalah manusia, Nabi Isa pembawa rahmat dan seorang panglima perang yang sukses. Walaupun demikian, beliau tidak merasa harga dirinya jatuh kerana berlaku tawaduk kepada isterinya dan membantunya agar dia merasa senang. Salah satu contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah ialah ketika beliau menemui seorang wanita bernama Juwainah yang telah beliau nikahi. Diriwayatkan Al-Bukhari dari hadis Abu Usaid As-Sa'idi, dia berkata, kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menuju ke sebuah kebun yang bernama kebun Syauq. Setibanya di kebun tersebut, kami berhenti. Beliau bersabda, duduklah di sini dahulu. Beliau lalu masuk untuk menemui Juwainah yang ditempatkan di rumah Umaymah binti Nu'man bin Syarahdil bersama seorang wanita yang menjadi pelayannya. Begitu bertemu Juwainah, beliau bersabda, serahkan dirimu padaku. Juwainah yang saat itu tidak tahu kalau yang berbicara kepadanya adalah Rasulullah menjawab, apakah seorang ratu harus menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata? Beliau lalu menurunkan tangan beliau yang beliau letakkan pada tangannya supaya ia tenang. Dan wanita itu berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Beliau bersabda, kami berlindung saja dengan jampi-jampi. Kemudian beliau keluar menemui kami dan bersabda, hai Abu Usaid, beri dia pakaian yang bagus-bagus dan kembalikan kepada keluarganya. Jadi ini antara istri Rasulullah SAW yang diceraikan. Sebab apa? Sebab dia diminta pada Allah SWT supaya dilindungi daripada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW itu adalah suaminya. Dia tak tahu. Dan kalau kita lihat, Rasulullah SAW boleh saja menghukum dan sebagainya, tapi Nabi SAW sebagai suaminya dengan tenang dan mengembalikannya kepada keluarga. Nampaknya ada masalah sikit pada wanita ini. Di sini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kata-kata Rasulullah SAW yang terakhir itu, berikan dia pakaian yang bagus-bagus dan kembalikan kepada keluarganya. Yakni kata-kata kembalikan kepada keluarganya tidak ada kat situ lepas talak ataupun cerai. Tapi ulama fiqh, para fuqaha telah mengambil dalil bahawa tidak mesti kita gunakan lafaz talak ataupun cerai. Tetapi jika ia adalah satu kinayah, lafaz yang boleh membawa kepada makna tersebut dan terdapat niat daripada orang yang melafazkan itu, maka jatuh cerai. Rasulullah SAW tidak marah dan juga tidak berlaku kasar kepada wanita tersebut. Beliau menceraikan dia secara terang-terangan di depannya. Lalu beliau menyuruh Abu Usaid untuk memberinya mut'ah berupa pakaian, lalu mengembalikan kepada keluarga. Sebab ini ada lagi satu sudut agama. Rasulullah SAW tidak mungkin akan terus mengambil beliau sebagai isterinya setelah dia berlindung dengan nama Allah SWT daripada Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah SAW lepas itu akan mengambil. Ini satu perkara apa ni, masalah akidah dan masalah tauhid sebab dia berlindung dengan nama Allah. Baik, siapa pun yang mahu merenungkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyaksikan banyak contoh-contoh indah berupa perasaan yang halus, watak yang indah, akhlak-akhlak yang mulia, perlakuan yang santun, pergaulan yang lembut, keputusan yang adil dan ucapan yang jujur. Kesempurnaan akhlak ini merupakan bukti paling besar atas nubuwah beliau. Hidup beliau penuh dengan kejujuran. Hubungan beliau sangat bijaksana dan semua ucapan serta tindakan-tindakan beliau tegas. Tidak aneh jika kaum muslimin yang pertama kali mempercayai dakwah beliau merupakan orang yang paling dekat dan paling mengenal beliau, isteri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha, keponakan beliau Ali bin Abi Talib, sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq, dan budak hamba beliau Zaid bin Harithah adalah orang-orang yang sangat setia pada dakwah Islam. Dan untuk itu mereka rela mempertaruhkan nyawa dan mengorbankan apa saja milik mereka yang sangat berharga. Ini bukti akan kebagusan akhlak Rasulullah SAW di antara ahli keluarga. Siapapun boleh melihat kejujuran hubungan Rasulullah SAW dengan isteri-isteri beliau. Beliau adalah Rasul bagi manusia, namun beliau tidak sombong dan sewenang-wenang dengan kedudukan. Sebagai seorang Nabi yang agung, beliau sangat toleran dan budiman. Anda lihat beliau sangat sayang pada isteri-isterinya dan dengan senang hati bersedia membantu beliau. Beliau rajin mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan rumah. Beliau sangat romantis kepada mereka, tidak mahu membuat mereka marah, adil dalam memperlakukan mereka, menjaga rasa cemburu mereka, sabar mengatasi kekesalan mereka dan sayang kepada mereka yang masih muda. Begitulah beliau hidup sebagai seorang rasul bagi manusia yang kakinya menginjak bumi namun hatinya digantungkan di langit. Beliau begitu berambisi terhadap apa yang ada di sisi Allah. Dengan sikap tawaduk, beliau menyatakan, sesungguhnya aku ini hanya anak seorang wanita yang biasa makan dinding. Tadi. Berikut kami kemukakan contoh-contoh lain sekitar kehidupan Rasul dalam rumah tangga. Isteri-isteri beliau yang bergelar Ummul Mukminin tinggal di kamar-kamar mereka yang sempit dekat dengan Masjid Nabawi. Kehidupan mereka bercampur dengan suara-suara azan yang menyerukan panggilan solat. Rombongan manusia lalu lalang pergi dan pulang di sekitar tempat itu untuk keperluan solat dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Isteri-isteri Rasul tersebut ikut membantu menerangkan ajaran-ajaran Islam setelah terlebih yang menyangkut urusan-urusan wanita. Ketika Rasulullah SAW kesulitan untuk menerangkannya kerana merasa malu. Selanjutnya mereka mempunyai kehidupan khusus bersama Rasulullah SAW yang penuh dengan ibadah, ilmu, pelajaran dan berbagai kebajikan. Terkadang kehidupan mereka tidak lepas dari cekcok perdebatan, bahkan perasaan cemburu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pada suatu hari, dengan marah Zainab masuk ke rumah tanpa izin. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, aku kira anda boleh mengubah sikap putri Abu Bakar ini. Selanjutnya dia menghadapku, tetapi aku berpaling darinya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ayolah, kamu pasti boleh mengatasinya. Dekat itu aku lalu hadapi si Zainab sampai aku melihat budak di mulutnya kering sehingga tidak boleh menjawabku sama sekali. Saat itu aku melihat wajah Rasulullah SAW nampak gembira. Disebutkan dalam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Di surah apa ni? Berhadapan dengan madu. Jadi dah lepas habis semua, akhirnya apa tu? Akhirnya mereka diam. Dia diam. Jadi itu adalah perkara biasa dalam rumah Rasulullah SAW. Dari riwayat hadis tadi, kita melihat betapa Rasulullah SAW menghargai rasa cemburu beberapa isterinya. Beliau tetap menjaga fitrah wanita. Oleh kerana itulah beliau sengaja membiarkan Zainab melampiaskan kemarahannya. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk menjawab. beliau harus berlaku adil terhadap Zainab, isteri sekaligus putri pamannya sendiri, dan Aisyah yang juga isteri sekaligus putri sahabat dekatnya sendiri. Beliau tidak marah menghadapi kejadian tersebut kerana beliau menyadari hal itu sebagai sesuatu yang logik dalam kehidupan sesama madu. Bahkan beliau tidak memperlihatkan muka cemberut. Beliau tersenyum halus menyaksikan kehebatan Aisyah dalam menghadapi Zainab. Zainab binti Jahash dengan bangga merasa lebih unggul daripada Aisyah ketika dia berhasil menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dituturkan oleh Aisyah dalam peristiwa khabar bohong. Ini ada masalah sikit kan. Zainab binti Jahash adalah bekas isteri kepada anak angkat Rasulullah SAW, iaitu Zaid bin Harithah. Jadi Rasulullah SAW menikah dengannya untuk membatalkan i'tiqad orang-orang jahiliyah bahawa tidak boleh kita kahwin dengan menantu, kita katakan apa, menantu angkat. Jadi anak angkat punya isteri. Sebab pada mereka anak angkat seperti anak sendiri. Jadi untuk membatalkan keadaan demikian, Rasulullah SAW telah bernikah dengan Zainab binti Jahsy atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terdapat dalam surah Al-Ahzab. Baik, Zainab merasa bangga kerana Allah lah yang menjodohkan dirinya dengan Rasulullah SAW. Sehingga turunlah ayat: "Falamma qada Zaidun minha wadara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adhiyaihim idza qadaw minhunna watara." Maknanya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu, zawwajnakaha, kami ini Allah Subhanahu wa taala, dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini isteri-isteri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya, telah diceraikan dan telah habis iddah. Jadi itu sebab Zainab radhiyallahu anha agak banggakan dirinya terhadap selain daripada madu-madu yang masuk juga Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu Rasulullah SAW amat menyayangi Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya isteri Rasulullah SAW yang berstatus perawan ketika dinikahi oleh Rasulullah. Itulah yang dibanggakan oleh Aisyah yang terkenal cukup cerdas sehingga dia berani mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika misalkan anda turun ke sebuah lembah yang terdapat sebuah pohon yang sebahagian buahnya sudah dimakan? Lalu anda juga mendapati sebuah pohon yang buahnya belum pernah dimakan. Di dekat pohon mana anda akan membalakan unta anda?" Dia menjawab, "Tentu saja di dekat pohon yang kedua tadi." Maksud Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah menikahi seorang wanita perawan selain dirinya. Di dalam Sahih Al-Bukhari. Apa yang dikatakan oleh Aisyah tersebut boleh diterima kerana memang begitulah kenyataannya dan dia tidak mengada-adakan sesuatu. Dan Rasulullah SAW sendiri juga mengakuinya untuk menyenangkan hati isterinya tersebut. Jangan sampai melerehlah, kita katakan, sampai melampaui batas. Ini memang bahagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Aisyah radhiyallahu anha bukannya lebih daripada isteri-isteri lain hanya dengan sebab bila yang paling muda, bila yang dinikahi ketika masih perawan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha jelas mempunyai kelebihan yang banyak, antaranya ilmunya dan juga ibadahnya, wara'nya dan macam-macam lagi sifat Aisyah radhiyallahu anha tak terdapat pada isteri-isteri yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah terhadap sifat cemburu yang melampaui batas sehingga cenderung menyerang hak-hak yang lain. Namun beliau tidak lantas lepas tangan melainkan dengan sabar berusaha menjelaskan kesalahan tersebut dan meluruskan. Pernah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang pun di antara isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rasa cemburu kepada Khadijah dan apa yang kulihat padanya." Padahal Khadijah radhiyallahu anha tak wujud, dah meninggal dunia apabila Rasulullah SAW nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bagaimana boleh cemburuk sebab Rasulullah SAW sentiasa menyebut akan kelebihan kebaikan Khadijah radhiyallahu anha, sehingga kan dia rasa cemburu. Tidak ada cemburu pada madu-madunya masih ada lagi. Jadi ini perkara yang logik lah, ataupun perkara yang fitrah bagi orang-orang wanita. Akan tetapi beliau malah seringkali menyebut-nyebutnya. Bahkan terkadang beliau menyembelih seekor kambing dan setelah bagian-bagian yang enak dipotong, kemudian beliau kirimkan kepada teman-teman dekat Khadijah. Terkadang aku sampai berani berkata kepada beliau, sepertinya di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah. Lalu beliau bersabda, dia adalah wanita yang memberiku keturunan. Ini hadis Bukhari dan Muslim, lafaz dengan lafaz Bukhari. Begitulah yang terjadi. Beliau sangat setia kepada istrinya Khadijah, orang pertama yang beriman padanya, mendukung dakwahnya, dan dengan sabar ikut memikul beban-beban risalah. Wajar jika beliau selalu mengingatnya dan memuji-mujinya. Hal itu bahkan berlaku terhadap teman-teman dekat Khadijah. Beliau sering mengunjungi dan memuliakan kaum kerabat Khadijah sehingga mengundang cemburu Aisyah. Kalau tidak demikian, apakah Aisyah harus cemburu kepada wanita yang sudah meninggal dunia? Walaupun Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah, hal itu sama sekali tidak boleh menghalangi beliau dengan terus terang mengakui kebaikan Khadijah yang sudah mendapat tempat tersendiri di hatinya, meskipun hal itu membuat Aisyah merasa cemburu berat. Bahkan sekalipun Khadijah sudah 5 tahun meninggal dunia, beliau tetap saja tidak boleh menutup-nutupi rasa cinta. Beliau pernah mengatakan secara terus terang kepada Aisyah, sesungguhnya aku dianugerahi cinta. Dalam Sahih Muslim. Sungguh besar kesetiaan Rasulullah, sungguh lapang hati beliau, sungguh jujur lidah beliau, dan sungguh jelas ungkapan beliau. Sungguh pun Muhammad tidak pernah merasa tertekan dalam mencintai istrinya, dan beliau mampu mengungkapkan perasaan tersebut dengan halus dan indah. Sementara banyak orang selain beliau yang tidak berani mengungkapkan rasa cinta kepada istri mereka kerana khawatir tertipu oleh kesombongan mereka sendiri atau oleh minimnya ataupun sikitnya perhatian mereka sehingga mereka merasa bersalah. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Amr bin Al-As, sesungguhnya dia bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling anda cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Dia tanyakan daripada lelaki, Abuha, yang ini bapanya yang paling dicintai. Rasulullah tidak sembunyikan perasaan terhadap orang yang paling dia sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan usia muda Aisyah radhiyallahu anha dan kegemarannya untuk bermain dengan teman-teman sebaya. Aisyah bercerita, aku masih biasa bermain di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mempunyai beberapa teman yang biasa bermain denganku. Jika beliau datang, mereka bersembunyi. Akan tetapi beliau dengan senang hati membiarkan aku bermain-main dengan mereka. Ya Rasulullah SAW, budak-budak tu tak takutlah segan dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW biarkan isterinya bermain-main dengan budak-budak tu. Sebab Aisyah masih budak-budak lagi ketika nikah oleh Rasulullah SAW. Ini dalam Sahih Muslim. Jadi ini akhlak Rasulullah SAW. Dan Aisyah radhiyallahu anha sering berpesan kepada kaum muslimin agar memperhatikan hal itu dalam memperlakukan isteri-isteri mereka yang relatif masih terlalu muda. Dia mengatakan, aku melihat Nabi SAW menutupi aku dengan kain jubahnya ketika aku sedang menonton orang-orang Habsyah bermain di halaman masjid sampai aku merasa bosan. Oleh kerana itu, hargailah seorang gadis beliau yang masih suka bermain. Dengan demikian, berarti Islam jauh sebelumnya sudah memiliki teori-teori pendidikan moden yang memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bermain. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa dia gemar bermain dengan teman-teman sebayanya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dia menutupi mereka dengan kain beliau. Menurut Abu Alana, alasannya supaya beliau tidak melarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segan-segan balapan lari dengan Aisyah radhiyallahu anha sebanyak 2 kali di tempat yang sepi untuk menyenangkan hati isterinya lumba lari. Pengalaman itu diceritakan oleh Aisyah, aku pernah ikut bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu tubuhku tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Beliau menyuruh para sahabat untuk balapan lari dan mereka pun melakukannya. Kemudian beliau bersabda kepadaku, mari kita balapan lari, lumba lari. Aku lalu beradu lari dengan beliau dan berhasil mengalahkannya. Beliau sengaja membiarkan sehingga tubuhku menjadi agak gemuk dan aku ikut berpergian bersama beliau lagi. Beliau menyuruh para sahabat untuk balapan lari dan mereka pun melakukannya. Selanjutnya beliau bersabda kepadaku, mari kita balapan lari. Aku lalu berada lari dengan beliau dan kali ini beliau yang berhasil mengalahkan aku. Sambil tertawa beliau bersabda, nah imbang, kata kamu. Ini setahun tahun dilakukan sekali lagi. Tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah sangat lembut, bahkan beliau biasa bercanda dengannya. Pada satu hari beliau bersabda kepada Aisyah, sesungguhnya aku tahu ketika kamu sedang senang maupun sedang marah padaku. Aisyah bertanya, dari mana anda tahu? Kalau sedang senang padaku, biasanya kamu akan mengatakan tidak, demi Tuhan Muhammad, akan disebutkan nama Muhammad. Dan kalau sedang marah, biasanya kamu akan mengatakan tidak, demi Tuhan Ibrahim, la wa rabbi Ibrahim. Kita nak sebut nama Muhammad. Semuanya tengah marah dengan suaminya Rasulullah SAW. Aisyah berkata, demi Allah, anda benar. Tapi tak salah juga, itu adalah Tuhan Muhammad dengan Tuhan Ibrahim, sama saja. Tapi ketengah marah ni, ada apa ni? Ada tanda-tandanya, ada ternampak dalam kata-kata dia. Jadi ini semua berlaku. Setiap Rasulullah SAW marah kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tahu dan tidak mengapa. Baik, Nabi SAW sabar. Itu akhlaknya Rasulullah. Aisyah berkata, demi Allah anda benar, yang boleh aku tinggalkan hanya nama anda. Nama nanti boleh tinggal, tak sebut. Jadi tak boleh tinggalkan Rasulullah SAW secara keseluruhan. Jadi Rasul, alangkah indah pergaulan ini, alangkah lembut tutur kata Rasulullah SAW dan alangkah baik akhlak Aisyah radhiyallahu anha terhadap suaminya sang Rasul yang mulia. Rasulullah SAW memang tak kurang yang lembut wataknya, santun pergaulannya dan mendalam kasih sayangnya. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak mempengaruhi beliau untuk tetap berlaku adil terhadap isteri-isterinya yang bergelar Ummul Mukminin. Betapapun beliau tetap setia pada syariat Allah yang harus beliau sampaikan kepada manusia dan beliau jelaskan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Wahidatan. Allah Maha kata iman. Jadi mesti apa? Mesti berlaku adil. Itu wajib. Macam mana pun. Yang antara isteri-isteri. Kalau tak boleh, maka kawinlah satu orang saja. Rasulullah SAW masih cukup muda ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Beliau belum menikah lagi sampai wanita ini meninggal dunia. Dan juga Rasulullah SAW menikah bukan kerana syahwat saja. Lepasnya wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, beliau tidak menikah lagi. Setelah itu beliau menikah dengan Saudah binti Zum'ah radhiyallahu anha, kemudian dengan Aisyah, kemudian dengan Hafsah. Sana Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Kemudian dengan Zainab binti Khuzaimah, kemudian dengan Ummu Salamah binti Abi Umayyah, kemudian dengan Jubairiyah binti Al-Harith, kemudian dengan Zainab binti Jahash, kemudian dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. ni anak Abu Sufyan bin Khalid. Kemudian dengan Maimunah bintil Harith, kesembilan wanita tersebut berhimpun dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hanya kekhususan bagi beliau kerana Islam melarang menghimpun isteri lebih dari empat. Ini yang namanya isteri-isteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi Juwainah tadi tidak bersama dengan Rasulullah Sallam telah dicerai. Tak ada lagi seorang seorang wanita yang ada Maria. Mereka ada termasuk isteri Rasulullah SAW atau tidak, tak ada penjelasan. Dari aku lebih ya. Baik, masing-masing isteri beliau memiliki sebuah kamar kecil, rumah kecil dengan beberapa perkakas rumah yang sangat sederhana dan nilainya tidak lebih dari 10 dirham. Perkawinan beliau dengan masing-masing mereka terkait dengan latar belakang demi mewujudkan tujuan-tujuan Islam. Aisyah radhiyallahu anha terkenal sangat pintar, hati bersih dan dermawan, mengikhlaskan jatah giliran. Dia banyak hafal ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Jumlah hadis yang dia riwayatkan mencapai 2210 buah hadis. Banyak. Jika riwayatnya tersebut dibandingkan dengan riwayat para ummul mukminin yang lain, nampak jelas hikmah perkahwinannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Aisyah, ummul mukminin lain yang juga sering meriwayatkan hadis ialah Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Jumlah hadis yang diriwayatkan beliau tidak lebih dari 378 hadis. Maimunah hanya meriwayatkan 76 hadis. Maimunah adalah makcik kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Dia dan ibunya Ibnu Abbas adik-beradik. Ummu Habibah binti Abi Sufyan hanya meriwayatkan 65 hadis. Hafsah Ibnu Umar binti Umar hanya meriwayatkan 60 hadis. Juwairiyah binti Al-Harith dan Sauda binti Zum'ah masing-masing hanya meriwayatkan 5 hadis. Zainab binti Jahsy hanya meriwayatkan 9 hadis dan Sofiyah hanya meriwayatkan 10 hadis. Bahkan Zainab binti Khuzaimah tidak meriwayatkan satu hadis pun. Kalau kita hitung seluruh hadis yang diriwayatkan para ummul mukminin, jumlahnya mencapai 608 buah hadis sahaja. Jumlah ini kurang dari sepertiga hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Itu kelebihannya. Selain itu, Aisyah radhiyallahu anha juga menguasai pengetahuan-pengetahuan agama dan memberikan fatwa-fatwa, terutama yang menyangkut urusan kaum wanita. Jadi beliau menjawab soalan-soalan agama datang daripada sahabat, bukannya sahabat wanita tapi sahabat lelaki. Ini ilmunya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha setelah beliau mengalami mimpi beberapa kali. Hal ini membuktikan bahawa pernikahan beliau dengan puteri Abu Bakar tersebut adalah atas petunjuk ilahi, kerana mimpi para nabi itu merupakan kebenaran, bahkan bahagian dari wahyu. Dan dalilnya di bawah diriwayatkan Al-Bukhari. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua kali aku bermimpi melihat kamu sebelum aku menikahimu. Kita riwayat, aku melihat malaikat membawamu yang ditutupi kain sutera. Aku berkata kepada malaikat itu, bukalah. Dan begitu dibuka, ternyata kamu. Lalu aku berkata, kalau ini dari sisi Allah, nescaya pasti terlaksana. Mimpi itu terjadi berulang kali seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Saudah binti Zum'ah radhiyallahu anha adalah seorang janda yang sudah cukup tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya menyusul kematian Khadijah radhiyallahu anha. Selain kerana merasa kasihan kepada anak-anak hasil perkawinannya dengan Khadijah yang masih kecil-kecil, beliau juga ingin menyenangkan hati Saudah, mantan isteri Sukran bin Umar, seorang Muslim yang ikut hijrah ke Habsyah bersama isterinya. kemudian pulang dan meninggal dunia di Makkah. Ayahnya seorang yang sudah sangat tua dan kakaknya bernama Abu bin Zum'ah. Kak di sini punya abang Abu bin Zum'ah adalah orang musyrik yang keras kepala. Dia menaburi kepalanya sendiri dengan pasir sewaktu mendengar berita adiknya tersebut menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas yang menjadi latar belakang pernikahan beliau dengan Saudah adalah kerana beliau ingin melindunginya sebagai seorang janda dan juga demi kepentingan putera-puteri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah semakin tua, Saudah khawatir Rasulullah SAW akan menceraikannya. Oleh kerana itulah Aisyah merelakan jatah gilirannya kepada Saudah binti Zum'ah supaya dia lebih sering bersama Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat, wa inni imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suami, ini suami yang nusyuz, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benar, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Wassulhu khair. Demikianlah Saudah tetap berada dalam pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Dan kelak pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam rombongan isteri-isteri beliau. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzaifah As-Sahmi di Madinah. Dan demi menghormati ayahnya, siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menikahi. Zainab binti Khuzaimah adalah mantan isteri Ubaidah binti Al-Harith. Ubaidah ibn Al-Harith yang gugur sebagai syahid pasca perang Badar, setelah perang Badar. Dan demi menyenangkan perasaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menikahinya. Ummu Salamah binti Abu Umayyah adalah mantan isteri Abu Salamah yang meninggal dunia di Madinah setelah mengalami luka parah pada perang Uhud. Dia meninggalkan dua orang putera dan dua orang putri. Demi memuliakan Ummu Salamah dan memelihara anak-anaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menikahinya. Juwairiyah binti Al-Harith adalah putri seorang kepala suku Bani Mustalik. Anak raja dari kalangan orang Arab. Dia jatuh sebagai tawanan bersama wanita-wanita suku. Dia menjadi budak milik Thabit bin Qais bin Shammas setelah mengadakan akad mukatab dengan Thabit. Dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan kepada beliau agar bersedia membayarkan kewajipannya. Setelah memenuhi permintaannya, beliau lalu menikahi. Mukatab akad apa ni, nak bebaskan diri daripada tuan dengan membayar tuan jumlah yang telah ditetapkan. Nah, biasanya secara installment. Yang itu namakan mukatab. Jadi dia tak mau nak jadi hamba pada Thabit ini. Dia nak dibebaskan. Dia minta bantuan Rasulullah SAW untuk bayarkan. Jadi Rasulullah SAW bayarkan lalu menikahi. Ketika para sahabat mengetahui hal itu, mereka segera membebaskan para tawanan yang lain dengan alasan kerana para tawanan tersebut dianggap besan Rasulullah SAW. Betul kan? Sebab wanita-wanita lain itu semua adalah ahli keluarga isteri Rasulullah SAW ini daripada Bani Mustalik. Jadi hikmahnya adalah tawanan-tawanan itu semua dibebaskan. Rasulullah SAW menikah dengan tawanan itu, salah seorang dari tawanan. Dengan demikian, Juwairiyah membawa berkah yang sangat besar bagi kaumnya. Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah adalah demi memuliakannya, mengambil hati kaumnya dan membebaskan mereka dari status tawanan. Sebab Juwairiyah ini adalah anak putri raja. Ternyata tindakan bijaksana beliau ini membuahkan hasil yang cukup menggembirakan sehingga orang-orang Bani Mustalib masuk Islam. Zainab binti Jahsy adalah puteri paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu. Beliau menikahinya setelah bercerai dengan budak beliau Zaid bin Haritha. Zainab yang berasal dari suku Quraisy merasa tidak sepadan dengan Zaid. Itu kisahnya kenapa dia bercerai dengan Zaid. Zaid hanyalah seorang hamba sehingga pernikahan mereka gagal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil sehingga turunlah wahyu ilahi yang memerintahkan beliau untuk menikahi Zainab demi membatalkan tradisi ala jahiliyah, iaitu adopsi berikut segala konsekuensinya, antara lain seorang dilarang menikahi mantan isteri anak angkat. Hal ini sebenarnya cukup memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau tidak kuasa selain mentaati perintah Allah. Mau tidak mau akhirnya dia menikahi Zainab. Seumpama persoalannya terkait dengan rasa tertarik kepada Zainab, tentu beliau sudah menikahinya sebelum dinikahi oleh Zaid bin Haritha. Ini ada kisahnya dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah SAW telah ditanya bagaimana ni, apa ni aku tak suka dengan suami aku sebab dia seorang hamba. Nah, ini satu perkara yang apa ni hak bagi isteri. Dan ini antara dalil bagi apa ni dalam masalah kufur yang ini sepadan dalam antara pasangan suami isteri. Kalau dikatakan tidak sepadan, isteri ataupun suami lah, biasanya isteri ada hak untuk menolak pernikahan tersebut. Jadi bila tanya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW nasihatkan janganlah, jangan cerai, jangan berpisah. Jadi dia tanya lagi, adakah ini perintah ya Rasulullah ataupun ini hanya nasihat? Maka Nabi SAW ini adalah pandangan saja, nasihat. Jadi dia pun apa? Dia tetap apa ni minta berpisah dengan Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Jadi di sini antara bahawa Rasulullah SAW sendiri tidak ada kuasa untuk apa ni, untuk mengada-ngadakan hukum kalau dia bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah isterinya bernama Safiyyah radhiyallahu anha, adalah seorang puteri kepala suku, sama juga permaisuri. Dia jatuh sebagai tawanan pada kaum muslimin dalam perang Khaybar daripada orang Yahudi. Setelah masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan, kemudian langsung menikahinya demi menghormati kedudukannya. Dan kelebihan Safiyyah ni, Nabi SAW jadikan maharnya adalah kebebasannya. Ja'ala itqaha sadaqaha. Itu yang ada di dalam kitab nikah, dalam mudatlahkam, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Yang antara dalil bolehnya menjadikan mahar, maharnya wanita itu adalah kemerdekaannya, dibebaskannya, itu jadi dia punya apa tu mahar. Sebab asalnya mahar tu mestilah lain daripada yang lain, dia tak boleh ada ganti lain. Sesuatu harta yang khusus untuk isteri. Dia tak boleh kita katakan pada bapa budak perempuan tu, kau kawinkan anak perempuan kau, aku kawinkan kau dengan anak perempuan aku. Boleh tak ni? Ha? Larangnya macam tu. Jawabnya, tak boleh. Ada larangan khusus dalam bab nikah, kita menikah. Sebab tak ada mahar kat situ. Tak boleh. Jadi mesti nikah dengan mahar sendiri, menikah dengan mahar. Tak boleh ada syarat-syarat macam tu. Kalau lihat, Safiyyah ni dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan dia telah bernikah dengan Safiyyah. Dan tentu sekali bukan kerana nak bernikah dengan Safiyyah segitu saja kerana syahwat, tapi ada sebab lain. Dia adalah anak apa ni, kepala ataupun orang-orang Yahudi. Dia macam permaisuri. Jadi kalaulah dijadikan hamba terus menerus oleh Rasulullah SAW, apa akan perasaan orang-orang Yahudi? Marah. Baik, dah lah, memang mereka kalah. dalam peperangan Khaibar. Jadi Rasulullah SAW untuk mengambil hati mereka dan menjinakkan mereka untuk masuk Islam, beliau telah menikah dengannya. Baik. Adapun Maimunah binti Al-Harith adalah seorang janda yang sudah cukup tua. Beliau termasuk kerabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pernikahannya tersebut, dia hanya hidup sebentar sahaja. Maimunah radhiyallahu anha. Dan ini ada hadis dalam Bulughul Maram. Beliau telah mandi bersama dengan Maimunah radhiyallahu anha daripada satu bekas. Ada yang juga ada riwayat seperti ini. Dengan menyimak latar belakang perkahwinan Rasulullah SAW dengan isteri-isterinya tadi, jelas bahawa tujuan beliau yang juga tujuan Islam ialah untuk mengambil hati manusia agar mereka tertarik mau masuk Islam, memperhatikan kaum janda, mengurus anak-anak yatim dan menjaga ajaran-ajaran agama, terlebih yang terkait dengan urusan-urusan wanita. Apakah setelah ini orang-orang yang bermulut besar masih juga menyebarkan isu-isu yang batil dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang dusta untuk menodai lembaran suci kehidupan Nabi yang mulia? Beliau bukanlah orang yang hidup berkelimangan, nikmat dan leluasa menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan isteri-isteri. Mereka lupa sifat zuhud beliau dan kehidupan ekonomi beliau yang sangat memprihatinkan, sampai-sampai para isteri beliau ikut mengalami kesulitan lalu meminta nafkah yang cukup kepada beliau. Nafkah tak cukup, mereka minta pada Rasulullah SAW tambah nafkah. Kemudian turunlah ayat, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah ta'alain supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Sebab kalau hidup dengan aku, tak boleh dapat apa ni, kesenangan dunia. Macam inilah yang ada. Dan jika kamu sekalian menghendaki keredaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, janji, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar, ajaran Allah. Itu jawapan Rasulullah SAW, dijawab oleh Allah SWT. Jadi akhirnya mereka tidak apa? Mereka tidak jadi. Semuanya kata kami memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Selanjutnya Allah Ta'ala menyuruh mereka untuk tetap menjadi isteri beliau meski harus dengan menanggung kesulitan hidup atau diceraikan dan diberikan hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Ternyata mereka semua memilih yang pertama, memilih Rasulullah SAW. Jadi mereka sanggup berkorban. Jadi bukannya Rasulullah SAW yang tangkap mereka ataupun tawan mereka dan sebagainya, tidak, mereka diberikan kebebasan bersetengah pilihan. Aisyah bercerita ketika turun ayat tersebut, aku adalah isteri pertama yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aku ingin menyampaikan satu hal kepadamu. Aku harap kamu jangan buru-buru memutuskannya sebelum meminta pertimbangan kepada kedua orang tua. Beliau tahu bahawa kedua orang tuaku tidak pernah menyuruhku untuk meninggalkan beliau. Setelah dibacakan firman Allah tersebut, aku katakan dengan tegas, apakah untuk ayat ini aku harus meminta pertimbangan kepada kedua orang tuaku? Sesungguhnya aku selalu menginginkan Allah, Rasulnya dan kebahagiaan di negeri akhirat. Dia tak ada ragak-ragak lagi. Hadis mutafakun alaih. Isteri-isteri beliau yang lain menjawab sama seperti jawapan Aisyah. Mereka tetap bersabar menjalani kehidupan ekonomi yang sulit. Dua bulan tak masak. Kita dua hari dah tak boleh tahan. Suruh pergi shopping center, pergi beli barang. meskipun mereka adalah wanita-wanita Quraisy dan suku Arab yang cukup terhormat. Ini bukan orang-orang biasa, ini orang-orang bangsawan. Ada yang wanita Quraisy, ada anak anak raja Arab, anak raja Yahudi. Sebelum menikah, mereka hidup sejahtera bersama orang tua mereka. Tetapi demi memilih Allah, Rasulnya dan kebahagiaan di akhirat, mereka rela hidup sengsara seperti ini. Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar Siddiq yang kaya raya, seorang peniaga yang berjaya. Kita dengar Rasulullah SAW jadi miskin. Beberapa riwayat menjelaskan sangat minimnya persediaan makanan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggota keluarga beliau biasa makan kuih dari gandum selama 2 hari berturut-turut. Sebahagian besar makanan yang mereka konsumsi adalah kurma. Mereka jarang sekali boleh mengkonsumsi daging, kuih yang lazat, minyak samin, kambing, buah semangka dan jenis makanan yang enak-enak lainnya. Selama 1-2 bulan, jarang sekali dapur mereka menyala untuk memasak makanan. Mereka cukup mengkonsumsi kurma dan air. Macam apa orang buka puasa. Bahkan sering beberapa malam mereka harus menahan lapar kerana memang tidak ada makanan yang boleh digunakan untuk santap malam. Namun ketika disodori pilihan, mereka memilih apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Fa'innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Carlyle mencuba mengemukakan fenomena kehidupan zuhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dalam kehidupan peribadi Muhammad secara mutlak tidak ada kenikmatan yang didambakan orang. Kendati pun dalam serba kesederhanaan, namun tidak ada seorang kaisar pun dengan mahkota kebesarannya yang memperoleh ketaatan rakyatnya seperti ketaatan yang diperoleh orang ini dari para pengikutnya, dengan jubah yang kalau sobek ditambalnya sendiri. Walaupun begitu, walaupun miskin, Rasulullah SAW beruntung apa? Dia ditaati oleh rakyat jelata lebih daripada raja-raja yang ada macam-macam kesenangan. Ini satu kemuliaan daripada Allah SWT kepada Rasul. Izzat Daruzat menganggap peristiwa ini dan Al-Quran yang diturunkan di dalamnya sebagai sanggahan sangat kuat terhadap kaum misionaris yang bodoh dan orang-orang orientalis ketika berusaha menyerang moralitas Nabi yang mereka anggap gila dunia, gila kedudukan dan gemar menggumbar kesenangan nafsu. Padahal sewaktu masih di Makkah, beliau sibuk berdakwah dan menjauhi semua yang mereka tuduhkan tersebut. Sanggahan itu semakin kuat kalau kita memperhatikan bahawa ayat-ayat Al-Quran diturunkan pada pertengahan period Madinah dan setelah beliau sanggup untuk menghabisi musuh-musuhnya. Sesungguhnya kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy telah menimbulkan perdebatan yang panjang. Oleh kerana itu, cerita pernikahan yang disinggung oleh Al-Quran ini harus diulas secara detail. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadamu dan kamu juga telah memberi nikmat kepada. Jadi nikmat daripada Allah, nikmat daripada Rasul, tapi ini bukan syirik. Nikmat daripada Allah SWT adalah nikmat-nikmat yang hanya datang daripada Allah, nikmat daripada Rasul, sebab dia telah dipelihara oleh Rasulullah SAW sebagai hamba. bagai anak angkat. Nah. Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi dia suruh apa? Saya kata ni, tahan isterinya, jangan cerai. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang berhak kamu takuti. Jadi dekat sini menunjukkan Nabi SAW ada simpan sesuatu dalam hati waktu dikatakan demikian. Tapi Allah SWT ya tentu akan menunjukkannya. Dan kamu takut kepada manusia, apa manusia akan cakap nanti. Adakah Rasul Muhammad itu kahwin dengan janda menantunya? Apa janda anak angkatnya? Sebab ini adalah satu adat yang buruk di sisi orang-orang Quraisy. Sedangkan Allah lah yang berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, ini menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini isteri-isteri anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan dari isterinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi ini dalil bahawa Rasulullah SAW ini tidak berkata melainkan dengan wahyu. Sebab ini satu perkara yang mengaitkan Rasulullah SAW. Sebab ini antara perintah Allah SWT yang agak berat bagi Rasulullah SAW, suruh menikah dengan janda anak angkatnya sendiri. Apa orang akan kata dan sebagainya. Baik, tetapi Nabi SAW sampaikan juga ayat ini dibaca dalam Al-Quran. Kalau Nabi SAW tidak amanah, ayat ini tak akan ada, akan disembunyikan. Yang menurut sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ayat tersebut diturunkan oleh Allah Ta'ala menyinggung tentang kes Zainab binti Jahsh dengan Zaid bin Haritha. Zainab adalah putri bibi Rasulullah SAW, Umaymah binti Abdul Muttalib. Adapun Zaid bin Haritha adalah orang kebangsaan Arab dari Bani Ka'ab yang jatuh sebagai tawanan dalam sebuah penyerbuan terhadap kaum ibunya, yakni Bani Ma'an dari suku Tayyib. Jadi dia orang Arab, Zaid bin Haritha, tapi dah jadi hamba sebab kalah dalam peperangan. Orang Arab putih kulit. Masalah anak dia Usama bin Zaid hitam kulit dia. Itulah jatuhan lagi yang berlaku dalam rumah Rasulullah SAW. Orang mula cakap-cakap, ni anak jatuh ni anak hitam, bapa putih, ibu putih. Sebab Zainab adalah orang Quraisy juga. Nah, jadi setelah dibeli oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, Zaid lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Beliau mendidik Zaid dengan penuh kasih sayang sampai akhirnya dia biasa memanggil Zaid bin Muhammad. Dibinkan terus pada Muhammad. Seperti yang diterangkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ikut zaman jahiliyah. Sebenarnya Haritha, ayah Zaid, sudah berusaha untuk meminta kembali anaknya tersebut. Ini selepas itu dia dah cuba nak cari anak dia daripada, dan jumpa bahawa dia adalah hamba ataupun anak angkat Rasulullah SAW. Jadi dia minta kepada Rasulullah SAW kembalikan anak dia balik. Akan tetapi Zaid menolak. Zaid yang tak mau balik pada bapaknya betul, kerana dia lebih suka hidup bersama Rasulullah SAW. Zaid lalu dinikahkan dengan budak perempuan beliau yang bernama Ummu Aiman. Selanjutnya ia dinikahkan dengan puteri paman beliau, iaitu Zainab binti Jahsh. Beberapa ayat Al-Quran diturunkan menyinggung tentang perkahwinan yang tidak harmonis ini dan mencatat nama Zaid dalam kitab Allah. Jadi ada nama Zaid dalam Al-Quran itu. Satu kelebihan bagi Zaid radhiyallahu anhu. Dan malam qada Zaidun minha wa qara. Mana ada nama orang lain? Nama Abu Bakar Siddiq pun tak ada dalam Al-Quran. Nama Umar tak ada, tak ada satu nama. Tapi Zaid nama dia ada, guys. Beberapa ayat Al-Quran diturunkan menyinggung tentang perkawinan yang tidak harmonis ini dan mencatat nama Zaid dalam kitab Allah, satu-satunya sahabat yang namanya disebut di antara sahabat-sahabat yang lain. Dari keterangan beberapa riwayat yang diketengahkan oleh Al-Tabari dalam kitabnya Tafsir Al-Tabari, jelas bahawa ketika Rasulullah SAW melamar Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Harithah, wanita itu menyatakan terus terang rasa ketidaksukaannya kepada Zaid. Dia mengatakan, dari segi keturunan aku lebih baik daripada Zaid. Zainab memang seorang wanita yang tegas dalam masalah ini. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Maka nabi mukminin wala mukminatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Jadi akhirnya Zainab menyerah pada perintah ketetapan Allah dan Rasulnya. Wanita yang terkenal tekun beribadah ini lalu menikah dengan terpaksa. Sesungguhnya wahyu ilahi memiliki campur tangan langsung dalam akad perkahwinan ini, dan juga ketika akhirnya tali perkahwinan ini lepas terurai. Tujuan perkahwinan ini adalah untuk memenuhi perintah Allah yang maha mulia lagi maha agung, untuk mengubah tradisi yang telah lama mendominasi kehidupan orang-orang Arab jahiliyah dan yang telah mengakar sehingga sudah seperti ideologi yang sangat sakral dan harus dihormati secara turun-temurun. Yang dimaksudlah tradisi mengadopsi anak, sehingga nama si anak yang diadopsi dihubungkan dengan nama orang yang mengadopsi sebagai ayahnya. Konsekuensi tradisi ini ialah munculnya hak-hak perwarisan. Hal ini jelas menentang fitrah dan melawan keadilan. Terlebih bahawa untuk mengharamkan sesuatu itu harus berdasarkan wahyu ilahi. Walaupun berkomplot, manusia tidak akan sanggup menetapkan keharaman atau kehalalan sesuatu. Akan tetapi bagaimana cara membatalkan tradisi ini sehingga masyarakat tidak melakukan praktik adopsi dan mengharamkan atau menghalalkan suatu perkara tanpa berdasarkan wahyu ilahi? Dalam menyikapi realita ini, wahyu ilahi cenderung menggunakan cara praktik yang menjamin perubahan secara langsung, bukan sekadar penyataan yang bersifat teoritis. Pola seperti itu jauh lebih efektif dalam menghasilkan suatu perubahan. Untuk mewujudkan keadilan, diperlukan perubahan yang segera juga dalam melawan penyimpangan serta kezaliman. Kisah perkahwinan dan perceraian antara Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Harithah menceritakan adanya campur tangan wahyu ilahi dari awal sampai akhir untuk menciptakan perubahan yang cepat dan efektif terhadap keadaan yang ada. Memang begitulah ada. Memang ditakdirkan oleh Allah SWT. Dari mula mereka berkahwin sampailah mereka berpisah. Supaya apa? Supaya lepas itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk menikah dengan jantanya, anak angkat di sini. Zainab menerima keputusan Allah dan Rasulnya sehingga dia bersedia menikah dengan Zaid bin Harithah. Meskipun di antara pasangan suami isteri ini tidak ada kecocokan. Itu daripada bangsa Quraisy, bangsa yang paling kira kita katakan bangsawan di kalangan orang Arab. Dan satu lagi lah seorang yang berstatus bekas hamba, Zaid bin Harithah. Ketika Zaid mengadukan perlakuan isterinya kepada Rasulullah SAW, beliau berpesan agar dia terus menahan isterinya. Padahal beliau sudah tahu keputusan Allah bahawa dia akan menikahi Zainab setelah putri bibinya tersebut bercerai dengan Zaid. Dan beliau sengaja menyembunyikan pengetahuannya tersebut dalam batin, menghadapi tradisi yang sudah bercokol dalam persoalan yang pelik. Jelas merupakan pekerjaan yang sangat berat. Bagaimana mungkin beliau harus menikahi mantan isteri anak angkatnya sendiri? Apa kata orang-orang Arab nanti? Dan apa komentar kaum muslimin yang imannya lemah? Sebelumnya Zainab cukup dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan wanita ini di bawah asuhan dan pemeliharaan beliau. Seandainya beliau sendiri tertarik menikahi Zainab, tentu beliau tidak akan menikahkannya dengan Zaid bin Harithah, dan tetapi dia harus melaksanakan keputusan Allah. Zaid sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Zainab yang memang tidak mencintainya, sehingga akhirnya Zaid menceraikannya. Selama seiddah Zainab berakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Zaid sendiri melamar Zainab untuk beliau. Dan Zaid melaksanakan perintah tersebut, sehingga dengan demikian jelas bahawa Zaid setuju atas perkahwinan beliau. Sehingga dengan demikian jelas bahawa Zaid setuju atas perkahwinan beliau dengan mantan istrinya tersebut, kerana kenyataan dia sendiri yang melamarkan. Ini untuk Rasulullah. Zaid memang akhirnya menemui Zainab untuk melamarnya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat Zainab, dia berlaku sangat hormat terhadap mantan istrinya yang akan dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah dia memperlakukan Zainab sebagai calon Ummul Mukminin yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, pengulas kitab Sahih Muslim. Zaid bin Harithah menceritakan kisah lamarannya seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik. Dia berkata, lalu berangkatlah Zaid untuk menemui Zainab yang waktu itu sedang memberi ragi pada adunannya. Kata Zaid, begitu aku melihat Zainab, dadaku terasa sesak sehingga aku tidak kuasa untuk memandang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamar. Sambil membalikkan punggung dan muka tertunduk, aku katakan, wahai Zainab, aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melamarkanmu. Zainab menjawab, aku tidak boleh berbuat apa-apa sebelum ada perintah Tuhan. Dia kemudian menuju ke tempat solatnya. Begitu turun ayat Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menemui Zainab tanpa izin terlebih dahulu. Dalam Sahih Muslim. Peristiwa itu terjadi pada bulan Zulkaidah tahun ketiga atau keempat atau kelima Hijrah. Ikhtilaf kalangan ulama sirah menurut berbagai versi riwayat sebelum perang Bani Al-Mustalib. Kisah perkahwinan Zainab ini terkait dengan turunnya ayat Al-Quran tentang hijab. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa peristiwa itu terjadi 10 tahun sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Anas berkata, ibuku menugaskan aku untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku melayani beliau selama 10 tahun. Ketika beliau wafat, aku berusia 20 tahun. Aku adalah orang yang paling tahu tentang masalah hijab ketika ayatnya diturunkan. Ayat tersebut pertama kali diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memboyong Zainab binti Jahsy. Pagi-pagi beliau tampil sebagai pengantin baru. Siangnya beliau mengundang orang-orang untuk datang. Dan setelah makan mereka langsung pulang. Namun ada beberapa orang di antara mereka yang masih betah tinggal di sisi beliau dalam rumah. Lepas makan tak nak balik. Dan setelah makan mereka langsung mereka di sana cukup lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri terus keluar, dan aku diikuti beliau dengan maksud agar mereka segera pulang ke rumah dan keluar. Mereka tak nak balik. Beliau berjalan denganku sehingga tiba di depan pintu kamar Aisyah. Mengira mereka sudah pulang, beliau kembali untuk menemui Zainab denganku. Tapi ternyata mereka masih duduk-duduk di sana, para sahabat, dan belum juga beranjak pulang. Beliau berjalan-jalan lagi denganku sampai ke depan pintu kamar Aisyah. Mengira mereka sudah pulang, beliau kembali lagi. Benar. Setelah tahu mereka sudah beranjak pulang, beliau segera menurunkan satir yang dariku. Ya, ini apa ni? Hijab, lalu turunlah ayat hijab. Jadi ini tentang apa ni? Tentang sababul nuzul, sebab turunnya ayat al-hijab. Pada pagi hari perkahwinan Rasulullah SAW dengan Zainab, beliau menyelenggarakan acara walimah hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dan ini merupakan walimah terbesar yang pernah beliau selenggarakan ketika beliau menikahi isteri-isterinya, seperti yang diterangkan dalam hadis Anas bin Malik. Zainab rasa bangga atas isteri-isteri Nabi SAW. Dia mengatakan, mereka dinikahkan oleh keluarga mereka, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit tingkat tujuh, seperti yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Dan dia memang sahabat-sahabat memaham bahawa Allah SWT ada di langit, ada di atas aras. Itulah peristiwa pernikahan yang menyalahi adat tradisi jahiliyah yang keliru kerana menghalangi hak-hak kedua belah pihak yang bersangkutan, dan yang melarang seorang lelaki menikahi wanita yang seharusnya halal baginya dengan dalih kerana wanita itu adalah isteri anaknya, padahal ia hanya anak angkat yang diadopsi. Allah Ta'ala berfirman, maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Ketika ayat tersebut turun, Rasulullah SAW tidak memiliki anak yang sudah dewasa. Allah Ta'ala berfirman, ud'uhum li'abaihim wa aqsatu 'indallah, fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapa-bapa mereka yang kandung. Itulah yang lebih adil daripada sisi Allah. Ini dalil bahawa anak angkat tak boleh dibinkan kepada bapa angkat. Dia nak panggil apa? Panggil dengan nama bapa dia sendiri. Bukan letakkan bin Abdullah. Bagaimana disangka oleh sebagian orang, ini dalil dia. Udu'uhum li'abaihim wa aqsatu 'indallah, dan itu yang lebih adil pada sisi Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum, tapi kalau kita tak tahu nama bapa dia siapa, tak kenal dia punya nasab keturunan, maka mereka ni semua adalah saudara Islam kita, wa mawalikum, dan maula-maula kamu. Tapi mereka ni kalau dikenal nama bapa dia, kita mesti bina nama bapa dia. Yang namanya adil ialah seorang ayah tidak boleh dilarang menghubungkan namanya kepada anak dan mengembalikan hak-hak pewarisan serta keharaman-keharaman kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah dalam hal ini, bukan menuruti keinginan nafsu manusia dan tradisi-tradisi jahiliyah. Ada sebagian orang mengatakan bahawa Zaid bin Harithah radhiyallahu an tidak sepadan bagi wanita-wanita suku Quraisy. Yang benar justru sebaliknya. Zaid adalah termasuk golongan kaum muslimin yang pertama, sebelum dalam awal dulu. Setelah bercerai dengan Zainab, Rasulullah SAW menikahkan Zaid dengan seorang wanita terhormat dari suku Quraisy yang bernama Ummu Kultum binti Uqbah, Arwah binti Quraisy, Durrah binti Abi Lahab, dan Hindin binti Al-Awwam. Al-Awwam adik perempuan Zubair Ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Ini semua adalah wanita-wanita terhormat dari suku Quraisy. Semua dinikahkan dengan Zaid bin Thabit bin Harith radhiyallahu anhu. Jadi masalah perkahwinan yang mula-mula tadi adalah masalah apa? Masalah pribadi antara Zainab binti Jahsy. Dan ini dalil bahawa tidak mengaku, ini dalil bahawa tidak semestinya bila dah berkahwin itu mesti berterusan. Dan kalau dah tak ada kecocokan, mesti nak meneruskan, mesti paksa juga, tidak. Itu dalil. Kadang-kadang dia bukan masalah apa-apa pun, bukan masalah nafkah, bukan masalah rumah atau sebagainya, tapi setakat masalah apa? Masalah hati. Jadi dengan itu boleh, boleh berpisah, sebab tak ada jalan keluarnya itu dengan bercerai. Dan tak ada gaduh-gaduh kat situ. Tidak berarti bagaimana lepas itu mereka semua hidup sama-sama, ya, ini sebagai orang-orang Islam, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi bekas isteri Zaid sekarang dah jadi Ummul Mukminin. Ha, cuba bayangkan, status dia lebih tinggi daripada ketiganya bersama dengan dia. Ini menunjukkan bahawa isterinya tak ada masalah, tidak suka kepada Zaid, bukan satu dosa besar. Menunjukkan beliau memang layak jadi apa? Jadi isteri Rasulullah SAW. Baik, ada sebahagian perawi dhaif yang mengemukakan riwayat-riwayat yang tidak jelas sumbernya, yang menyatakan bahawa sebenarnya secara diam-diam Rasulullah SAW itu sangat mencintai Zainab dan ingin menikahinya, padahal dengan gamblang wahyu ilahi sudah menyebutkan motif perkahwinan tersebut, yakni firman Allah Ta'ala, ya Allah yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adhiyaihim idza qadaw minhunna watara, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini isteri-isteri anak angkatnya apabila anak-anak angkat itu sudah menyelesaikan keperluannya dari isterinya. Ini nas daripada Allah SWT. Wakana amrullahi maf'ula, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat tersebut memberikan petunjuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Allah memberikan nikmat Islam kepada Zaid. Sebab dalam ayat itu ada wa itaqulu lilladzi an'amallahu alaihi, ingatlah apabila engkau berkata kepada seorang yang Allah telah memberikannya nikmat kepada Zaid, iaitu nikmat Islam. Di mana untuk satu tafsiran, sebenarnya Rasulullah SAW juga memberikan nikmat pada Zaid. An'amallahu alaihi wa an'amta alaihi, iaitu memberi nikmat status kemerdekaan dan kebebasan kepada Zaid. Jadi Zaid ni adalah mawla bagi Rasulullah SAW. Jadi bukan kita panggil anak angkat semua maula, salah tu. Sebab maula tu maknanya apa? Bekas hamba kita yang kita merdekakan. Jadi siapa yang merdekakan, dia ada walaknya, orang tu jadi maula kepada dia. Jadi Zaid ini adalah maula Rasulullah SAW. Ada banyak lagi Tauban, maula Rasulullah SAW. Banyak maula yang ni bekas hamba yang dibebaskan oleh Muhammad. Ada pun Bilal lah maulah pada Abu Bakar Siddiq, sebab dia dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Macam itulah, Ikrimah adalah maulah Ibn Abbas dan lain-lain. Dan ketiga, Rasulullah SAW rela menjadi suami bagi puteri bibinya mengikut perintah Allah. Yang keempat, Rasulullah SAW berusaha untuk mendamaikan antara Zaid dan Zainab. Jadi amsik alaika zaujaka wattaqillah, hendaklah engkau jangan ceraikan isterimu, pegang dia, dan hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT. Itu nasihat Rasulullah SAW, cuba nak damai. Yang kelima, Rasulullah SAW sudah mengetahui bahawa beliau akan menikah dengan Zainab setelah diceraikan oleh Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi. Yang keenam, Rasulullah SAW melamar dan menikah Zainab adalah berdasarkan perintah Allah Ta'ala demi membatalkan tradisi adopsi dan mengembalikan kebenaran pada tempatnya. Jadi itu apa ni, hukum penting tentang masalah anak angkat. Sampai sekarang ada anak angkat, tapi hukumnya tetap sebagai anak angkat, tak boleh jadikan dia anak kandung. Jadi kalau meninggal dunia, anak angkat tidak ada satu bahagian pun daripada harta warisan. Tapi kalau nak berikan dia wasiat, tak boleh lebih daripada satu per tiga. Tapi zaman sekarang, hukum Islam yang akhir tu dah tak mau lagi, dia nak ambil hukum jahiliah. Dia nak samakan anak angkat dengan anak kandung. Mana boleh. Dia macam-macam alasan mereka. Ataupun macam-macam hilah mereka buat. Dan ada yang lebih teruk daripada itu. Mereka buatkan akad-akad nazar atau nuzriah ni kerana nak berikan waris kepada anak-anak yang bukan Islam. Lagi teruk lagi. Anak dia tak nak masuk Islam, dia dah masuk Islam, tapi dia nak anak dia dapat tu buat nuzriah. Sebab kalau pakai pusaka tak dapat kan. Lagi saya tukar yang mak batil sekali. Jadi mereka tidak diberikan harta pusaka sebab beza agama. Itulah yang sebenarnya apa ni hukum Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada orang Islam. Itu jelas, garisan yang jelas memisahkan antara orang Islam dan orang kan Islam. Sama ada kita suka atau kita tak suka. Ada apa soalan? Soalan ke